سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Para calon penghuni surga yang dicintai Allah, mudah-mudahan sejadi dunia sudah menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada malam hari ini, bersyukur alhamdulillah, kita diberikan nikmat besar sekali Allah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa hadir di majelis malam Ahad, di mana kita akan membangun visi bersama agar bisa masuk surga sekeluarga. Yang sudah menikah tentu harus lebih gencar lagi, dan yang belum menikah ya berdoa yang banyak, karena memang pasangan Anda itu sudah disediakan. Pasangan itu wajib hukumnya bagi makhluk, karena yang boleh tunggal hanya Allah sendiri saja. Selain Allah harus berpasangan, jadi enggak usah galau. Satu hari di sebuah masjid di Paris, ada seorang anak menjumpai imam masjid. "Pak, atas saran ibu saya diminta untuk mendaftarkan diri saya. Anak ini usianya tentu usia SD. Persisnya saya tidak tahu. Ibu saya menyarankan agar saya sekolah di sekolahan masjid di mana bapak menjadi imam." Sang imam tentu dengan ramah dan penuh bahagia melihat anak yang penuh percaya diri dan pemberani ini, menyambutnya. "Alhamdulillah, anak baik." Sang imam mengira ini anak muslim. Ketika ditanya, "Ibumu ada di mana? Coba ajak satu hari ke sini supaya bapak bisa menjelaskan tentang aturan dan disiplin serta apa yang diajarkan di masjid ini kepada ibumu, nak." "Oh, maaf Pak Imam, ibu saya bukan muslim. Ibu saya berada di luar sana dan tidak merasa berhak untuk masuk." Bergegas keluar si imam ini mencari sang ibu. Ternyata betul si ibu di luar. Lalu imam bertanya, setelah salam tentunya, "Apa motif ibu, kenapa ibu perintahkan anak ibu untuk belajar di masjid ini sementara ibu bukan beragama Islam?" Dengan tertunduk dan penuh haru si ibu bilang begini, "Saya punya tetangga, kalau tentu tetangganya ini muslim, kalau dia mau pergi sekolah selalu cium tangan ibunya. Bagi saya itu sangat mengharukan. Karena ketika sejak kecil anak dibiasakan cium tangan seperti itu bersama ibunya, menurut saya tidak akan putus hubungan antara anak dengan orang tua sampai tua." Anda tahu di dunia barat tentu sistem keluarga, orang tua tidak punya lagi kemampuan untuk mengendalikan anak. Karena pendidikan, sistem sosial, dan aturan negara membuat anak pada usia-usia tertentu dianggap balig, itu boleh melakukan apa saja, dan orang tua tidak boleh mengintimidasinya. Pada usia katakanlah di atas 15 tahun, adalah hak anak untuk melakukan apa yang sesuai dengan aturan-aturan sosial yang sudah tentu liberal, bebas. Oh, itu alasannya. Ada satu lagi, Pak Imam, yang membuat saya tertarik untuk membawa anak saya untuk sekolah di masjid. Karena saya tidak menemukan tetangga-tetangga saya yang muslim menempatkan orang tuanya di panti jompo. Ya, budaya menaruh orang tua di panti jompo itu sebetulnya bukan budaya Indonesia pada awalnya. Dan bukanlah budaya Islam. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak ada panti asuhan. Darul Aitam gak ada itu. Ya mohon maaf karena situasinya mendukung Rasulullah untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang sanggup ya lebih baik nikahin ibunya. Jadi otomatis menyelesaikan masalah anaknya. Ini sudut pandang sosial positifnya dari sisi Islam. Tetapi anak-anak yatim yang kemudian ibunya tetap sendiri atau yatim piatu dia tidak punya orang tua, itu boleh dan ditempatkan di rumah-rumah para sahabat. Sebagaimana misalnya Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik adalah putra satu-satunya Ummu Sulaim, janda yang ditinggalkan oleh suaminya karena memilih Islam. Suaminya itu adalah Malik. Jadi Anas bin Malik. Yang pada akhirnya nanti dia menjadi salah satu penulis wahyunya Rasulullah SAW. Yang menarik adalah ketika Ummu Sulaim, kenapa merelakan anaknya dibesarkan di rumahnya Rasulullah SAW. Dia tidak merasa gundah gelana ditinggalkan oleh suaminya ketika dia memilih Islam, yang pada akhirnya diceraikan. Dan justru ketika seluruh perempuan Madinah menyerahkan perhiasan terbaiknya untuk perjuangan dan dakwah Rasulullah di Madinah, Ummu Sulaim justru menyerahkan permata hatinya, tumpuan masa depannya, anak semata wayangnya. Bagi seorang ibu tentu punya anak laki-laki, itu bisa dijadikan sebagai sandaran masa depan dalam hidupnya. Tetapi dia punya visi dalam rumah tangga, kemudian menyerahkan anaknya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan semi mengemis, ambillah dia ya Rasulullah. Kalau kau berkehendak untuk menjadikan dia budak, jadikanlah dia budak. Sehingga memang jadilah Anas maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maula yang kesannya seperti budak, tapi di mata Rasulullah Anas bin Malik adalah seperti anaknya sendiri, bahkan orang terpilih yang dipilih Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjadi sekretaris penulis wahyunya Rasulullah SAW. Bahkan kalau dalam ilmu hadis, riwayat tentang pribadi Rasulullah yang paling privat, yang paling pribadi, itu khususnya dalam urusan ibadah, Anas bin Malik yang lebih dipegang oleh para ahli hadis informasinya. Misalnya, berapa banyak Rasulullah rakaat tahajudnya, apa bacaannya, karena sangat privasi sekali hubungan antara Anas bin Malik dengan Rasulullah, maka riwayat dari Anas inilah yang diterima. Jadi begitu tingginya. Nah, di sini ketika Ummu Sulaim pintar memilih bahwa anak sekolah itu bukan sekolah sama tembok, bukan sekolah sama gedung, bukan sama fasilitas. Anak itu sekolah belajar kepada guru yang digugu dan ditiru. Pada manusia anak itu belajar. Nah, kembali itulah sekilas cerita bagaimana keluarga Barat dan bagaimana Anas bin Malik dibesarkan dalam keluarga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sekarang kita akan membahas tentang masuk surga sekeluarga. Ada satu ayat di dalam Al-Quran yang ingin saya buka dulu tentang keindahan surga itu. Sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين jazaa'an bima kanu ya'malun. Fala ta'lamu nafsun, tak seorang pun bisa mengetahui. Ma ukhfi lahum, berbagai nikmat tersembunyi yang menanti. Jadi ma ukhfi lahum, berbagai nikmat tersembunyi yang menanti untuk mereka. Min qurrati a'yun, yang indah dipandang oleh mata. Ini sebuah gambaran nikmat surga yang dijanjikan buat orang-orang beriman dan keluarga-keluarga beriman. Jazaa'an bima kanu ya'malun, sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Surga. Kalau Anda mendengar tentang motivasi surga, semangat enggak? Sesemangat apa? Tergantung. Pembandingnya apa? Pembandingnya apa? Maksud saya begini. Kadang kalau data tentang surga itu sedikit, lalu kemudian dunia menjadi indah di depan mata, itu surga suka kalah. Nah, saya ingin kasih tips dulu agar kita bisa menembus batas dalam melihat surga. Sebab saya belum yakin gambaran surga kita di benak ini sudah bagus atau tidak. Ya, surga itu digambarkan begini. Mala aynun ra'at, wala udhunun samiat, wala khatar di qalbil bashar. Surga itu indahnya, kenikmatannya, kedahsyatannya tidak pernah dilihat contohnya dengan mata. Dan tidak pernah pula Anda dengarkan permisalannya di telinga Anda yang persis seperti surga. Dan kalau Anda coba bayang-bayangkan dengan bayangan Anda sendiri, coba sekarang improvisasi, pejamkan mata, surga itu kayak apa di benak Anda, coba. 1, 2, 3, tutup mata. Oke, sekarang gambarkan surga menurutmu. Di dalam benakmu yang paling tinggi, coba berimprovisasi dalam anganmu, surga itu kayak apa. Bayangkan, bayangkan lagi. Yang paling tinggi, paling nikmat, paling enak, bayangkan. Bayangkan semuanya setinggi-tinggi. Seperti apa kira-kira surga dalam benak? Cukup? Selesai. Yang pasti bagus semua. Kelihatan dari raut wajahnya, kita kepejamkan mata itu wajah senyum, wajah bahagia. Makanya gak usah pikir yang susah-susah. Ya, apalagi mau tidur gitu, mau kirin yang susah-susah. Mimpinya juga serem. Ya, bayangin yang bagus. Yang bagus-bagus. Pokoknya selalu bilang khairan insyaallah. Khairan insyaallah. Jadi kalau Anda coba bayangkan pun dengan bayangan-bayangan dalam benak, itu enggak akan sampai. Karenanya ayat ini menjamin fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum. Hanya orang-orang yang diberikan perangkat oleh Allah dengan sebuah aplikasi baru, kira-kira aplikasi surga di hatinya. Hanya orang-orang yang dimasukkan sebuah program, sebuah software di dalam benaknya, sehingga dia bisa terhubung ke surga. Tetapi Al-Quran tentu memberikan gambaran-gambaran sederhana yang bisa kita cerna. Misalnya, surga itu seperti apa gambarannya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannat. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Terus? Jangan dihabisin dulu. Ini di surat Al-Baqarah nih, masih belum jauh-jauh. Jannatun tajri min tahtihal anhar. kullama ruziku min tamaratir rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutashabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara wa hum fiha khalidun. Sampaikan berita gembira kepada orang yang beriman dan beramal saleh. Jadi kalau bahasa saya, buat orang yang beriman dan beramal saleh bisa konsisten dan bersemangat itu mencapai surga karena Allah sudah memasukkan sebuah aplikasi, kira-kira begitu, al-bushra, berita gembira di dalam hatinya tentang surga. Allah masukkan itu. Tapi ada orang-orang tertentu, na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan bukan kita, itu enggak tertarik dengan surga. Artinya, walaupun sudah digambarkan, yuk kita datang ke majelis malam Ahad, karena materinya tentang masuk surga. Keluarga udah titip aja deh, titip salam lu aja deh ke surga. Gitu. Gue sih mau yang jelas-jelas aja lah, malam minggu kayak gini lebih enak dugem deh kayaknya. Nah, surga kita beda bro, gitu. Sista, surga lu tuh panas-panasan di akal gitu kira-kira. Memang susah. Hanya orang-orang tertentu yang mendapatkan hidayah dan mudah-mudahan kalau menurut saya sih Anda ini orang-orang yang mudah-mudahan yang digambarkan di ayat tadi, orang yang mendapatkan berita gembira dari Allah Subhanahu wa taala. Ya harus berprasangka baik kepada Allah kan? Mungkin Anda orang terpilih yang sudah dimasukkan aplikasi surga di dalam hatimu. Sehingga berbahagia untuk itu. Alhamdulillahirabbil. Sungguh ini nikmat yang sangat besar. Jadi, kepada siapa aplikasi surga itu dimasukkan ke dalam hatinya? وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ. Surga itu di dalam Al-Quran digambarkan sebagai jannah. Jannah itu, apa ya? Kalau dalam bahasa Arabnya, jin. Itu artinya yang tertabirkan. Tidak kelihatan, tertutup. Al-jinnah, al-jannah. Minal jinnah, wannas. Al-jannah, surga. Artinya begini. Surga itu digambarkan seperti sebuah taman, kebun yang saking lebatnya pohonnya itu tertutup satu sama lain. Jadi menutupi kita. Jannah. Ini sebuah gambaran shortcut bagi kita yang namanya surga itu kira-kira seperti itu. Ya, bayangkan kalau Anda lagi di bukit pinus misalnya yang lebat di Batu, di Malang misalnya, yang enggak usah jauh-jauh yang agak yang kira-kira sampai di benak dulu gambarannya. Ya. Lalu tiba-tiba dingin. Kemudian udara sepoi menerpa gitu. Itu kan jiwa biasanya merasakan apa? Tentram, bahagia gitu ya. Hembusan anginnya menerpa daun pinus pun seperti orkestra yang indah, naturalnya. Duduk di atas batu gitu kan, menatap pemandangan bunga-bunga yang indah. Ya, atau di sana tiba-tiba ada kebun apel yang ranum gitu. Di sampingnya cuka. Enggak seru kalau gitu gambarannya. Ya, jannah. Tapi gambaran ditambah, tajri min tahtihal anhar. Jadi sumber untuk rindang dan lebatnya pohon serta bebuahan ini pun disiapkan berupa sungai. Memang suara gemercik air, suara aliran air itu di telinga memberikan kesan ketentramannya sendiri. Bagi jiwa untuk berimprovisasi sesuai dengan tingkat apa ya kedalaman sense estetisnya masing-masing. Gitu ya. Baik. Anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha. Setiap kali didatangkan kepada mereka rezeki di dalam surga berupa buah-buahan, mereka akan berkata, bukankah ini buah-buahan yang pernah kami dapatkan dulu di dunia? Nah, jadi begini teorinya. Tuhan kok sama sih surga, di surga itu buahnya di dunia sama di akhirat sama lagi. Enggak keren banget gitu kan? Bukan begitu. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqan qalu hadha alladhi ruziqna min qabl wa utubihi mutasyabihan. Yang pasti kualitasnya berbeda. Kenikmatannya juga berbeda. Manfaatnya juga jauh berbeda. Namun di ayat ini ditegaskan bahwa seseorang itu biasanya tidak tertarik, tidak termotivasi untuk sesuatu yang sangat tinggi kalau belum nyangkut di benaknya. Orang itu biasanya tertarik untuk diiming-imingkan kepada sesuatu kalau nyangkut di dalam benaknya. Contohnya misalnya begini, ibu-ibu mau ngajak anak ke masjid misalnya. Kita harus gambarkan dulu suasana masjid itu baik di dalam benaknya. Kalau coba nih ya, satu hari. Nak, besok kita jalan-jalan yuk. Kemana, Ma? Udah, Nak, pokoknya indahnya tidak pernah kau lihat dengan mata. Asiknya tidak pernah kau dengar di telinga. Wow, lingkungannya, Nak. Bagus banget. Tidak pernah bisa kau gambarkan di hatimu. Kata anak, Ma jadi pergi. Kenapa? Enggak tergambar di benaknya. Kalau surga digambarkan seperti itu, sebagaimana di ayat ini misalnya kita sedang dijembatani. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya. Karena sudah masuk surat Sajdah, kalau udah baca Al-Baqarah mungkin lain pembahasannya. Jadi saya perlu jembatani dulu pikirannya agar bisa dan tertarik sama surga. Baik. Tapi kalau digambarkan, nah, apa, Ma? Waktu kita mau bicara gunung atau pantai, anak-anak mau di jalan kemana nih kira-kira? Pantai. Oke. Nah, ingat nggak waktu kamu main banana boat? Oh iya, Mas, seru banget tuh. Benar. Iya. Terus kamu kan berenang tuh. Waktu kamu berenang, terus dari laut kemudian ke kolam air tawar, kamu main perosotan gitu kan? Kamu lapar kan? Terus mama bawain steak buat kamu di pinggir kolam renang. Ingat nggak? Iya, Mas, seru banget tuh. Nah, terus kan setelah itu kamu puas nge-game di lantai 2 di villa tempat kita nginep. Iya, Ma. Mau lagi enggak, Ma? Mau lagi enggak, Nak? Gitu kira-kira. Anaknya bilang apa kira-kira? Mau banget karena sudah tergambar di benak. Yang ada malah dia duluan yang beres-beresin koper itu biasanya. Jadi bukan orang tuanya lagi. Perginya masih minggu depan. Perginya masih minggu depan. Kacamata renang aku di mana ya, Ma, ya? Gitu. Iya. Kalau yang perempuan lain lagi, sunblocknya udah beli belum? Camilannya gimana? Dia ngurus dirinya sendiri. Jadi kalau itu ada di benak, ini sekedar juga pendidikan buat orang tua supaya kreatif, agar anak kita tertarik kepada sesuatu yang baik nanti tentang ibadah kalau sudah kita input datanya, kita gambarkan. Nah begitulah Allah Subhanahu Wa Taala menggambarkan tentang surga. Makanya ketika itu digambarkan, wah, bukankah ini buah-buahan seperti yang pernah kami dapatkan di surga? Itu juga menarik. Kenapa buah-buahan bukan nasi gambarannya gitu atau gandum? Ya, karena buah-buahan dalam sebuah menu makanan fungsinya sebagai apa? Ya, appetizer apa? Dessert. Bisa appetizer, bisa dessert lah ya. Tuh, kan memperindah. Menu gitu kan, jadi membuat apa namanya syahiyah, nafsu makan menjadi bertambah. Itu makanya bukan nasi yang dikasih lihat, tapi buah-buahan. Artinya puncak kenikmatan di sana. Tetapi bukan sampai di situ saja gambarannya, sebab kalau buah-buahan semua suka. Tapi gambaran surga lebih dari itu. Apa gambaran surga setelah itu? Bukan. Ulama ruziku meminta marotim rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu wa tubihi mutasyabiha wa lahum fiha azwajum mutahhara. Nah, ini maaf ya. Sekarang gambaran kosakatanya aja dulu. Dan bagi mereka disiapkan pasangan-pasangan bidadari-bidadari yang tersucikan. Jangankan kulitnya, matanya enggak pernah pandang cowok lain selain elu. Jangankan matanya, hatinya pun tidak pernah terbagi sedikit pun kepada siapa mutahhara. Dan jenis bidadari di surga itu, ada bidadari yang khusus pelayan. Pelayan buat kamu. Ada lagi yang khusus dilihat doang. pokoknya matamu begitu, ya apa cuci mata atau apa namanya, ya yang mulus kulitnya, ya suruh perempuan dunia semulus mungkin pakai lotion setelah itu, ya. Tapi kalau bidadari itu sudah memperlihatkan kulitnya, lalat nemplok pun nggak bisa. Saking keenahunna baydun maknun. Jangan ngiler dulu dia jangan muka kayak gini begini. Sedikit gambaran surga gitu ya. Memang buat laki-laki ya, buat laki-laki itu puncak kebahagiaannya bukan di harta. Makanya kalau perempuan itu puncak kebahagiaannya itu bersama keluarga, ya suami meninggal dia nggak terlalu bermasalah, masih bisa hidup panjang umurnya. Dan itu survei membuktikan. Kalau nenek meninggal, nggak lama kakek nyusul. Itu biasanya. Ya, karena kakek udah lupa di mana naruh celana dalam, kos kaki udah nggak bisa lagi. Tapi, kalau kakek meninggal, nah biasanya neneknya awet. Ngaji terus kemana-mana. Oh, kemana-mana. Sampai gurunya bosan, dia lagi. Bukan gue ya. Takutnya nenek-nenek tersinggung. Ya, begitu. Jadi biasanya memang suami-suami yang menyia-nyiakan istrinya di masa jayanya akan disia-siakan istrinya di masa tuanya. Ya, ingat-ingat baik-baik ya. Karena di usia tua, kebutuhan laki-laki terhadap pasangan perempuannya semakin meningkat, sementara kebutuhan perempuan terhadap suaminya semakin menurun. Apalagi dia udah punya anak kaya, lebih kaya dari lu. Lu udah tua, cemburu, gak bisa dipakai, cerewet lagi gitu kan. Ditinggal ngaji terus sama dia pasti. Masih bagus tinggal ngaji gitu kan. Kalau ditinggal nginep di rumah cucu, alasannya ke cucu terus. Ini sekedar mengingatkan diri sendiri juga. Kita baik. Itulah surga. Hum fiha khalidun. Mereka kekal di dalamnya. Ya, gambaran di neraka. Gambaran di neraka. Suasananya begini kira-kira. Apa ungkapan tertinggi orang pada puncak sakit dan pada puncak putus asa? Biasanya ngomong apa? Misalnya di pasien nih, di rumah sakit. Ya, bayarnya mahal. Hartanya sudah habis, utangnya numpuk, penyakitnya juga tidak diharapkan sembuh. Mengeluh sakit, tiada tara lah sakitnya. Kira-kira puncak keluhannya setelah, sakit. Puncaknya bilang apa kira-kira? Puncak sakit dan putus asa bilang apa? Mati ajalah, gitu kan? Oh, ternyata kata mati itu semacam jeda. Atau berhenti dari siksa. Iya, iya orang itu butuh mati sebetulnya. Untuk berhenti dari perasaan susah. Jadi digambarkan di neraka juga begitu. Nanti ketika Tuhan sakit, ampun, berbagai macam bentuk jeritan itu ada di neraka. Semuanya menjerit dengan lengkingan masing-masing, sakit Tuhan. Puncaknya mereka akan berkata, Tuhan, matikan saja kami tidak sanggup lagi. Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit mereka dibakar kesakitan, meraung, kemudian hilang sudah daya rasanya dan baal kembali, dikembalikan seperti semula. Supaya berulang-ulang merasakan sakit. Semuanya akan teriak kesakitan, Tuhan sakit tidak kuat. Semuanya nanti akan berkata, matikan saja kami Tuhan. Iya Tuhan, matikan kami. Iya Tuhan, kami mau mati saja, tidak sanggup. Maka datanglah malaikat penjaga neraka. Ya ahlan nar, Khuludun fala maut. Wahai penduduk neraka, hari ini adalah hari abadi, tidak ada lagi kata mati. Kalau mati sudah tidak ada, bentuk putus asa apa lagi yang harus diungkapkan? Bayangkan, kalau puncak putus asa diekspresikan dengan mati, dan orang-orang yang tidak percaya pada hari kebangkitan, orang-orang yang tidak percaya pada surga dan neraka, itu berbuat semena-mena karena tidak punya keyakinan tentang itu, maka negara-negara baju, banyak sekali orang putus asa dan bunuh diri, karena mereka mengira kematianlah solusi dari semua kesakitan. Jalan-jalan kereta api di Jepang, kalau tidak dikasih pagar, banyak orang loncat, minta mati cepat. Dan negara-negara maju secara ekonomi, negara-negara dengan tingkat putus asa yang sangat tinggi. Karena keluarga-keluarga sudah mengukur kesuksesan dengan materi. Hidupnya sudah keluar dari nilai-nilai yang harus mereka cari. Begitu juga di surga. Di surga nanti ibu-ibu, kalau tadi kan yang cowok nih, tahu nggak ibu-ibu? Yang ibu-ibu lihat itu wildanun, jomblo-jomblo ganteng. Ganteng banget, nggak ada yang kayak di sini nggak kepake lah. Nggak kelihatan sudah. Semuanya itu minimal kayak Nabi Yusuf semua. Tapi konon Nabi Yusuf bisa jadi Nabi Yusuf itu karena mendapatkan separuh ketampanan yang Adam alaihissalam. Dan nanti di surga cowok-cowoknya itu tinggi, tegap, gantengnya itu seperti Adam yang dibuat oleh Allah tanpa percampuran air yang hina dan tanpa hawa nafsu. Allah ciptakan dengan tangannya sendiri. Pokoknya ganteng. Badannya juga tegak bagus. Tutur katanya bagus. Sorot matanya membuatmu kelepek-kelepek. Semuanya kayak begitu. Berapa Ustadz sakarepmu? Boleh Ustadz? Tidak ada lagi kata tidak boleh di sana. Fiha ma tasyaun, di dalamnya apa yang kamu suka, semua yang kamu suka. Mungkin saat itu di antara penduduk surga, ya, wah ini semua cantik semua pakaiannya, fashionnya. Bayangkan kalau punya laki di dunia, saat kamu ulang tahun, suaminya keluarkan kredit card-nya yang platinum, bukan lagi gold, platinum. Ma, untuk ulang tahun mama hari ini, habiskan kartu papa sampai yang paling habis, sampai limit pakai mah. Ya. Pakai mah. Betul nih, Pak. Iya. Kalau kamu mungkin pas di pintu mall udah pingsan kali gitu kan. Bayangkan suruh pakai sehabis habisnya. Sementara suaminya sudah nunggu lagi. Suaminya yakin limitnya gak sampai, sudah nunggu lagi di toko emas gitu. Dan sudah disiapkan buat istrinya gitu. Mimpi aja dulu. Serius banget diajak ngomong begini. Gitu. Kan lagi gambarin surga. Ini yang jomblo-jomblo dianggap serius gitu kan. Ya berdoa lah mudah-mudahan seperti itu. Udah, bangun, sadar, woi. Tapi insya Allah itu bukan mimpi. Ya, saya doakan mudah-mudahan ada dapat pasangan seperti itu. Tapi bukan gaya sinetron nih. Oke. Di surga nanti, mungkin kamu akan bertanya, seperti kamu bilang, ini betul nih mas. Benar, kenapa? Ini sudah aku siapin lagi perhiasan yang kamu suka, yang kamu tunjuk dari dulu. Gitu kan? Ya udah kamu kalau pilih yang lain, pilihlah ya. Terus tiba-tiba suaminya ngilang, gitu kan? Lalu, ditelepon, sudah selesai ma? Sudah. Yuk sekarang kita makan apa di restoran yang paling enak yang mama suka dengan makanan sudah papa pesanin semua. Gitu. Puncaknya nanti mungkin akan Anda bertanya, ini sampai kapan ya bisa begini? Apakah cuma sehari doang? Gitu. Ketika Anda mulai ragu bahwa kenikmatan ini bakal berakhir, malaikat kemudian berkata, malaikat penjaga surga, ya ahlal jannah, ya ahlal jannah, khuludun fala maut. Wahai penduduk surga, tidak ada lagi kata terbatas. Semua boleh sepanjang masa dan kalian tidak akan pernah mati selamanya. Dan kenikmatan sepertinya tidak akan pernah berakhir selama-lamanya. Pertanyaan saya, kira-kira ungkapan bahagia apa lagi yang bisa lo katakan? Ya, kalau tadi, plok pingsan, bangun lagi, pingsan lagi. Saking excited-nya gitu. Kira-kira apa puncak kebahagiaannya nanti di surga itu? Khalidina fiha abadan pula abadan abada selama nikmat terus. Pasti bingung itu otaknya, gak ngebayang lagi. Ya, ini sekedar gambaran surgawi. Itulah nikmat yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Ini tadi apa gambarnya itu? Berdua yang menghadap Ka'bah, nikmat banget bisa begitu ya. Ya saya doakanlah mudah-mudahan terutama yang masih jomblo ini bisa gandeng istrinya di depan Ka'bah berdoa bersama-sama. Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga seperti surga di dunia ini ya Allah. Menghadap Ka'bah berdoa seperti itu, bergandengan tangan, mengulang janji suci lagi, sehidup semati dia hidup gue. Ya, tapi setidaknya nikmatlah seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Insyaallah kita bisa masuk surga sekeluarga. Nanti juga saya akan jelaskan, Ustaz. Nanti di akhirat saya ketemu lagi enggak ya dengan suami saya gitu kan? Tanya dulu sama laki lu mau enggak gitu. Kalau ada bidadari ngapain ketemu lu di situ? Jangan tersinggung. Nanti saya akan jelaskan solusinya. Saya akan beritahu. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Masyaallah. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, jadi kan ada keluarga beriman nih orang tuanya, kemudiannya anaknya ikut beriman, apa kata Allah janjinya di sini? Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Al-haqna di sini bukan hubungkan semata-mata hubungkan, jadi ada misalnya orang tua nih beriman, punya anak imannya kalau grade-grade ya, tingkatan paling tinggi grade-nya apa kalau nilai kuliah? A, di bawahnya B, kemudian di bawahnya cukup sampai di situ. Kalau D, misalnya ada orang tua beriman nih, iman orang tuanya grade-nya A. Ada anaknya yang ingin ikut orang tuanya dengan susah payah sebagai seorang pemuda, ingin ikut seperti orang tuanya, grade-nya B. Kemudian meninggal dunia, digambarkan orang tuanya boleh dan bisa mengajak anaknya atas izin Allah untuk sederajat sama ayahnya di surga dengan grade A. Ini tafsir ayat. Walaupun ada ikhtilaf, ada yang mengatakan bahwa ini berlaku untuk bayi-bayi, anak-anak yang meninggal dunia dalam keadaan bayi, nanti akan bersama orang tuanya di surga. Mudah-mudahan kita bisa masuk surga sekeluarga. Makanya yang belum punya pasangan, cari calon yang bisa ngajak kamu ke surga. Cari pasangan yang bisa diajak. Jadi cari imam yang ngajak kamu ke surga, itu buat akhwat. Ya, kalau ikhwan, cari pasangan yang mau diajak. Jangan cari yang susah diajak ke surga. Jelas? Padahal malam ini saya berharap gak ada jomblo ternyata, tapi gak apa-apalah ya. Gak usah tersinggung, itu cuma bercanda aja kemarin. Tapi banyak dimasukin hati kayaknya. Al-haqna bihim durriyatahum. Jadi Orang tuanya boleh mengajak anaknya untuk sederajat dengan dia di surga, walau derajat keimanannya ketika di dunia masih di bawahnya. Nah ini pentingnya apa kira-kira? Nomor satu, orang tua harus menjadi teladan keimanan. Orang tua harus selalu mengajak anaknya pada keimanan. Dan si anak, kalau diajak orang tua, diajak dakwah, diajak ke masjid, diajak menuntut ilmu agama, disuruh belajar bahasa Arab, disuruh belajar Al-Quran, mau dengan susah payah, pokoknya dia berjuang dulu deh, walaupun masih terbata-bata terus, pokoknya berjuang dulu, ikut sama orang tua, insya Allah nanti di surganya bisa ditarik. Itu tugas kita sebagai orang tua, dan anak-anak juga tentunya harus menyadari ini. وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Nah dari sini saya ingin kasih satu tip. Rumah. Salah satu fungsi rumah di dalam Islam harus menjadi rumah ibadah. Rumah kita adalah rumah. Apa maksudnya rumah ibadah? Rumah untuk menegakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan melaksanakan berbagai macam bentuk ibadah dari yang wajib sampai yang sunnah-sunnah. Karena kalau di kantor kita enggak bisa bebas kan? Coba lu di kantor salat duhanya panjang-panjang, zikirnya panjang-panjang gitu kira-kira. Apa kata bos lu? Lu kira ini rumah bapak lu. Tapi kalau kita di rumah bebas kan? Mau sholat duhanya dari jam 9 sampai jam 11, boleh. Entah apa yang dibaca itu kan. Jodoh ya Allah, jodoh ya Allah, jodoh ya Allah. Boleh keturunan, boleh juga ya. Rezeki karir juga boleh. Bebas Anda. Kayak ini hari Sabtu, besok hari Minggu. Kemudian di rumah mau tahajud gitu ya. Dari jam 1 malam sampai jam 4, boleh gak? Jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Di rumah lo mau tempelin ayat Quran mana saja bebas gak? Bebas. Di rumah mau setel mau rotalnya siapa aja bebas gak? Jadi kita jadikan rumah kita sebagai rumah ibadah. Ya, nanti saya tambah lagi nanti rumah selain rumah ibadah, rumah apa lagi? Kita maju dulu. Ini orang tua kelihatannya di Arafah nih kalau lihat situasinya. Ibnu Abbas berkata, Allah akan mengangkat keluarga orang yang beriman sederajat dengannya. Jadi ini tafsir Ibnu Abbas berdasarkan ayat di atas tadi. Walaupun keluarganya tersebut lebih sedikit amalannya. Kenapa? Untuk menjadikan pandangan orang beriman menjadi tentram karena dia melihat ada anaknya di surga. Coba bayangkan, kalau salah satu anak kita menjadi penduduk neraka. Astagfirullahaladzim. A'udzubillah. Tapi siapa yang bisa? Kita sekeluarga, kakak beradik juga kadang-kadang menginginkan semuanya bisa masuk surga, semuanya beriman. Tapi kan kita enggak bisa mengendalikan. Kan? Tidak, itu kan tergantung Allah sepenuhnya. Nah di ayat ini menjadi hiburan sekaligus motivasi agar kita bisa masuk surga sekeluarga. Walaupun nanti amalan anak kita yang rada-rada kurang imannya itu kurang, insya Allah dengan orang tua yang selalu mengajak, misalnya ada ibu di antara kita, anaknya lagi kuliah di luar negeri, sekarang pas pulang, ya Allah selama ini saya kurang mendidik agama sama anak saya, makanya pas anak saya liburan, saya enggak lepaskan, saya ingin masukkan nilai-nilai agama kepada dia. Insya Allah ibu seperti itu bisa mengajak anaknya masuk ke surga. Ya, ini ibu-ibu yang sudah jauh sama anaknya nih, kemudian nanti dapat kesempatan, ya, ketika dekat sama anaknya lagi, masukkan nilai-nilai agama supaya ibu mendapatkan barokah dari ayat ini. Ya, bapak-bapak juga begitu yang sudah mulai susah ngobrol sama anaknya. Anda dengar kan, mungkin beredar itu di Facebook atau di WhatsApp atau di BB tentang seorang ayah yang punya keluarga fenomena together but alone. Ya, ini keluarga together. Ini kan keluarga sekarang nih. Iya. Bersama-sama enggak? Tapi sendiri-sendiri. Ini fenomena keluarga modern sekarang. Ya. Satu hari ada seorang ayah rindu main lagi sama anaknya, ngobrol lagi sama anaknya nih, terutama anak-anak nih. Kalian yang sudah sibuk dengan pekerjaannya, sibuk dengan gadgetnya, sibuk dengan grupnya, sibuk semua. Orang tua kalian tuh merindukan bisa ngobrol sama kalian. Satu hari ada orang tua kemudian terpaksa belajar Facebook sama temennya. Dan hari itu posting, dan itulah satu-satunya postingannya hanya untuk curhat kepada anaknya. Nah, ketika kamu masih kecil, ayah bebas gendong kamu. Ayah senang dengar tertawa kamu. Bahkan ayah tidak gelisah dengan tangisan kamu. Ketika kamu masih anak-anak, kamu sering minta uang sama ayah. Itu yang membuat ayah tambah semangat cari uang buat kamu. Tapi belakangan, nak, terpaksa ayah harus belajar Facebook ini. Gitu ya. Kalau nggak salah kisahnya begitu. Karena kalau kamu ayah dekati, kamu main gadget. Ayah masuk ke kamar kamu, kamu dengan laptop kamu. Ayah merasa tidak seperti dulu lagi. Ini sistem nilai yang sudah mulai berubah. Kalau keluarga tidak mampu mengantisipasi perubahan ini bahaya di rumah tangga bisa pecah. Jadi fenomena together but alone itu akan terjadi. Sampai pada akhirnya, ayah belajar ini ingin curhat sama kamu, nak. Sebetulnya ayah pengen sekali ngobrol lagi kayak dulu sama kamu. Tapi sayang, inbox yang dibuka oleh anak lelaki ini, 3 bulan setelah kematian ayahnya. Ini fenomena di mana ayah, ibu sekarang banyak kehilangan anak, dan anak gak sadar kalau dia juga sudah kehilangan orang tuanya. Nah, pada majelis malam hari ini, percayalah, siapapun temanmu, sehebat apapun pekerjaanmu di gadgetmu, kalau sudah dekat orang tuamu, nak, kalau sudah dekat orang tua, manfaatkan sebaik-baiknya, tinggalkan dulu semuanya. Timba ilmu, timba kasih sayang, hargai orang tuamu. Ini kalau pengen masuk surga, sekeluarga, jadi anak-anak mesti sadar bahwa orang tua yang beriman, itu bisa mengajak anaknya yang kurang iman, yang kurang amal soleh, untuk bisa sederajat dengannya di surga. Al-haqna bihim durriyatahum. Oke. Ini hadis Ibnu Abbas. Sekarang kita lanjut. Perlu pengulangan visi, saya minta ulangi kata-kata ini, supaya bisa menjadi keinginan bersama. Masuk surga sekeluarga yuk. Pernah gak satu surga, satu hari bertanya sama anak atau kita bilang sama sekeluarga, kita masuk surga sekeluarga yuk. Sering-sering diulangi lagi. Semua anak agar mereka aware, agar mereka ngeh, sadar. Oh iya, kita punya cita-cita bersama nih. Yuk masuk surga sekeluarga yuk. Itu ya. Ini sering-sering diulang. Yuk kita masuk surga sekeluarga yuk. Ini harus sering diulang-ulang supaya bisa menjadikan ini keinginan bersama. Karena kalau ini sering diulang, nanti ketemu istri ketemu suami, masuk surga sekeluarga yuk mah, masuk surga sekeluarga yuk pak, gitu ya, sering diulang. Ke anak juga gitu, kita masuk surga sekeluarga yuk nak, kita masuk sekeluarga yuk kak, kita masuk surga sekeluarga yuk dek, gitu ya. Ketika itu semua didengungkan, nanti setiap orang akan berusaha menjadi calon penghuni surga di rumah. Jadi suami menjadi suami yang mengajak keluarganya ke surga. Istri sebagai ibu juga mengajak anak-anak ke surga, mencarikan pendidikan buat anak supaya bisa ke surga. Kakak mengajak adiknya ke surga. Adik mengingatkan kakaknya agar juga menjadi calon penghuni surga. Ini kalau bisa diulang-ulang di rumah. Semua elemen keluarga satu persatu kita ajak ke sana dengan bahasa alam sadar atau alam bawah sadar, pokoknya kita bawa ke sana situasinya. Makanya ada satu keluarga yang saya sebetulnya kagum. Jadi bagaimana punya anak hafal Quran misalnya, ya, dan senang ke masjid. Saya kira saya koreksi diri saya sendiri dan kita semua tidak ada istilah kata terlambat. Ya, nanti kalau mau cari rumah, rumusnya bukan yang bebas banjir, atau dekat tol, bukan itu. Ya kalau mau cari rumah, seperti doanya Asia, Rabbi ibni li indaka baitan fil jannah. Wahai Tuhan, bangunkanlah untukku rumah di surga. Lihat nih visinya Asia. Ini harus menjadi visi kita bersama. Maksudnya apa? Ada kaidah di sini. Bahwa rumah tangga yang tidak bisa membawa kita untuk bahagia ke surga atau bikin rumah di dunia supaya bisa juga mendapatkan rumah bahagia di surga, kalau tidak ke sana berarti ada kesalahan di rumah tangga ini. Tapi ada yang menarik, para ulama menarik kaidah dari ayat ini bahwa al-jar qabla dar. Sebelum cari rumah, cari tetangganya dulu siapa. Dan tentu tetangga yang paling baik adalah rumahnya Allah. Jadi kalau Asia bilang, Tuhan bangunkanlah untukku rumah di surga, bertetanggaan denganmu. Maka kalau di dunia cari rumah dekat apa? Dekat rumahnya Allah. Di Bekasi saya punya teman dulu. Pas tobat-tobatnya gitu kan, cari rumah di kampung dekat masjid. Persis samping masjid, toanya pun dekat rumahnya. Ini serius nih. Jamaah saya juga, itu sampai ampun-ampunan Ustaz, saya apa salah doa saya Ustaz? Kenapa? Saya niatnya punya rumah dekat masjid supaya bahagia, saya susah Ustaz dekat masjid. Kenapa? Ah, apalagi kalau Ramadan Ustaz, Ustaz. Itu jam 2-nya berisik terus, itu toanya dekat rumah saya pula Ustaz, dekat ranjang saya lagi gitu. Jadi saya tahajud gak khusyuk, saya nasihatin, dia bilang, kamu ngelarang orang gitu untuk beramal baik, ya. Ini buat pengurus masjid nih. Ya. Apalagi ceknya. Itu aib niup-niup mic gitu. Bangun, bangun, bangun, bangun, sahur, sahur, sahur. Gitu. Pengen sentil dia rasanya. Ini gara-gara ada pengurus masjidnya ini yang gak beradab. Sehingga orang jadi gak betah dekat masjid. Ini gara-gara pengurusnya nih biasanya. Baru toanya ngiung, ngiung, ngetesnya volumenya tinggi. Demi Allah itu Bapak, sumpah-sumpah. Ustadz gimana saya ini Ustadz? Saya, padahal ini orang baru mau tobat gitu kan. Sabar, sabar saya bilang. Sampai kapan Ustadz? Sampai tahun berapa saya harus sabar Ustadz? Ustadz tahu gak Ustadz? Itu kalau kira-kira nih setengah jam lagi azan itu udah tilawah Ustadz kaset. Bagus sih Ustadz, tapi kan ke rumah saya gitu. Jadi kita udah gak bisa... Apalagi kalau udah terima tamu udah pusing Ustaz. Kita nasihatin gak akan dia, bingung saya Ustaz. Udah, sekarang berjuang, sholat jamaah di masjid, kemudian jadi pengurus, kamu yang kendalikan. Alhamdulillah dalam setahun dia berhasil menjadi pengurus. Dan dia mengurus masjid secara beradab gitu kira-kira. Ya penting juga, ya orang-orang beradab itu ngurusin masjid. Baik. Jadi jangan malu bilang, masuk surga sekeluarga yuk, gitu ya. Ya sekarang boleh ngirim status juga ke keluarga. Punya grup keluarga gak? Betapa sengsaranya orang tua yang tiap hari disuruh beliin pulsa anaknya, tapi anaknya malas ngirim berita ke orang tuanya. Kalau perlu bikin aturan main deh. Jadi mama beliin pulsa asal sering-sering connect ke mama. Iya, iya, pokoknya beliin dulu deh. Gitu. Lanjut. Bikin kalau bisa grup keluarga ya. Ya di situ satu keluarga penuh supaya kita bisa berkomunikasi, mentransfer kebaikan. Kemudian, janji Allah nih buat keluarga mukmin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jannatu adni yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim, yaitu surga Aden yang mereka masuk ke dalamnya bersama-sama dengan orang-orang saleh dari kalangan bapak-bapaknya, istri-istrinya dan anak cucunya. Jadi nanti keluarga yang bakal masuk surga bareng-bareng itu adalah di sini ayatnya wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Kira-kira tekanannya begini. Bagaimana keluarga mendidik anak dengan baik. Satu hari, ya, ada seorang pekerja tukang AC. Ya, dia tukang AC pekerjaannya. Lalu kemudian hari ini ditugaskan dapat proyek bersihin AC masjid. Ya, bersihkan AC masjid. Menariknya setelah dia capek dari pagi sampai sore, dia selesaikan semua itu AC masjid. Selesai dia mau pulang, dibayarlah oleh pengurus masjid sesuai dengan tarif. Apa kata dia? Mohon maaf, ibu saya melarang saya menerima gaji kalau pekerjaan itu terkait dengan masjid. Saya tidak boleh menerima bayaran. Hebat gak orang tuanya itu? Bagus gak? Kalau saya melihat ada yang lebih bagus. Betapa birrul walidain, yang betapa berbaktinya anak ini kepada, itu lebih hebat lagi itu. Ibu-ibu kagum, bapak-bapak kagum dengan orang tua anak ini yang melarang anaknya menerima bayaran bekerja di masjid. Tapi yang lebih mengagumkan bagi saya adalah, kok anaknya mau melakukan kebaikan atas nama orang tua. Allahu Akbar, itu wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Jadi kita akan bersama keluarga tercinta di dalam surga, tetapi orang-orangnya dijelaskan di sini. Bersama-sama dengan orang-orang yang saleh dari bapak-bapaknya, istrinya dan anak cucunya. Ada keluarga menyedihkan di dalam Al-Qur'an, katakan kisahnya Nuh alaihissalam, itu ya. Ibrahim punya anak Ismail yang luar biasa, tetapi Nuh punya anak yang juga luar biasa negatifnya. Coba bayangkan, ini dua contoh anak yang berbeda jauh. Coba bayangkan, Ismail diajak pada ketaatan, sabar, bahkan ketika disembelih orang tuanya pun dia bersabar. Saking solehnya Ismail, dan saking inginnya Ismail menjadi penerus ayahnya bersama ayahnya Ibrahim alaihissalam. Tapi sebaliknya ada anak memang seperti Kanaan, putranya Nuh alaihissalam. Anak yang tidak sabar, anak yang membangkang, diajak ke perahu dia tidak mau, diajak kepada kebaikan dia tidak mau, sampai Nabi Nuh hampir-hampir saja salah karena dia mendoakan anaknya. Lalu Allah tegur, Nuh, innahu laisa min ahli, innahu amalun ghairu salih. Dia memang anak biologismu, tapi perbuatanmu yang, perbuatan anakmu yang tidak soleh itu telah mengeluarkan dia dari kos kekeluargaan kamu. Maka karenanya orang tua itu harus sering mendoakan semoga anaknya menjadi anak yang, kenapa? Karena ayatnya begini memang, wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Ini yang sekeluarga bakal masuk surga. Selanjutnya lagi begini. Kenapa ngiri ya? Itu kalau kurus gendongnya gampang memang. Ini kira-kira 50-55 gitu. Ya anggap aja ngangkat dumbbell gitu. Tapi kalau 70 ke atas repot juga kali ya. Jangan tersinggung. Fat is beautiful. Baik. Sebelum saya bicara seperti ini. Rumah yang kedua. Yang pertama tadi rumah ibadah. Yang sekarang harus menjadi rumah ilmu. Rumah apa? Rumah ilmu. Kalau ingin masuk surga sekeluarga, setelah menjadikan rumah itu rumah ibadah, yang kedua harus menjadikan rumah itu rumah ilmu. Ilmu apa? Ilmu itu kata kuncinya alima ya'lamu alamatan. Ilmu itu artinya alamat. Alamat apa Ustaz? Alamat yang menghantarkan kita untuk mengenal Tuhan itu namanya ilmu. Saya ulangi. Apa itu ilmu? Alamat yang bisa memperjumpakan kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang dimaksud menjadikan rumah sebagai rumah ilmu adalah ajarkan di dalam rumah itu. Dan ini pertarungan orang tua. Orang tua itu rebutan waktu dengan waktu kursus, dengan waktu main, dengan waktu sekolahan, waktu ini, waktu itu. Untuk mengajar anak-anak agar kenal kepada Allah. ini susah cari sekolahan yang betul-betul mengajarkan itu. Kursusnya kemana, kesana, kesana. Jadi orang tua ini bertarung waktu. Anak dengan semua hawa nafsunya ingin kursus ini, ingin main itu, belajar ini. Sementara rumah yang harusnya menjadi rumah ilmu, mengenalkan anak kepada Allah yang kemudian hilang. Nih, jangan sampai. Maka di rumah itu harus dibacakan satu ayat satu hari kepada anak-anak, difahamkan. Ya, harus dibacakan hadis-hadis kepada anak-anak. Makanya orang tua kalau marah jangan gini lagi. Ini juga buat istri saya nih. Awas ya, nanti umi bilangin api kamu kalau begini terus. Lu kira gue malaikat mencabut nyawa? Ya, enggak, istri saya enggak begitu kok. Karena dia lagi di sini, jadi saya harus jaga-jaga. Dia baik kok. Baik-baik ya. Peace. Jadi, kan ada orang tua kayak begini. Kayaknya mama mau mati aja deh. Seandainya mama sanggup, mama masukin lagi kamu ke perut mama. Mama udah capek ngomong sama kamu. Kamu tuh ya. Kesalahan mama kenapa sampai kayak begitu putus asanya? Karena di rumah itu selalu mengancam, awas kamu, mama laporin sama papa biar tahu rasa. Anaknya bilang, biasa nyokap kalau obatnya habis kayak gitu memang. Di mana kesalahan rumah tangga sampai begitu, hampir putus asanya ngomong kayak gitu? Itu karena di rumah yang terlalu sering disebutkan adalah kola mama, kola papa. Iya, mama kan sudah bilang itu kola mama. Kamu tuh gak dengar apa yang dibilang papa? Kola papa. Kalau rumah itu mau baik dan mau masuk surga sekeluarga, sering-sering. Nak, kata Allah. Nah, gitu ya. Nak, kata Rasulullah, itu narasinya kuat, dalam dan menyentuh hati. Iya, Ma. Terima kasih, ya, Ma. Gitu. Saya dulu gitu. Sama orang tua saya. Setelah taubat. Artinya, memang narasinya kuat. Jadi, saya mungkin juga baru-baru kemarin ngerti-ngerti agama, juga ilmu saya masih sedikit. Saya ingin berbagi gitu ya. Ada satu bisikan orang tua saya yang sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Nah, Bapak ini bukan orang pinter, sekolah Bapak juga enggak tinggi. Kamu senang sekali dengan olahraga kamu, itu juga Bapak senang banget. Tapi begini, Nak. Kalau kamu jadi ulama, Nak, ya, bedanya sama pemain bola, Nak. Lihat tuh usia 19, Nak, gitu. AFF enggak lulus, gitu kan. Jadi gini dia bilang, kalau kamu jadi olahragawan, Nak, ya paling umur 35 tahun kamu gak dipakai lagi. Tapi kalau kamu menuntut ilmu agama, kamu kenal sama Allah, dan kamu menjadi ulama, Nak, demi Allah gak kepikiran dulu saya itu bisa jadi ulama, mau jadi ulama gak kepikiran. Ulama gitu loh, gitu. Disuruh masuk pesantren aja, susah. Saya sendiri yang menentukan pada akhirnya. Tapi karena itu narasinya kuat, kalau Allah, wa qala Rasulullah, demi Allah itu dalam banget. Dalam banget. Dan sampai sekarang akhirnya itu sangat membekas di hati saya. Dan sampai sekarang saya ingat. Nah, jadi kalau orang tua sering membisikkan qala Allah, wa qala Rasulullah, insya Allah mungkin masih hidup sudah melihat anaknya menjadi orang bagus. Atau mungkin setelah meninggal dunia, anaknya insya Allah berubah. Karena telah menjadikan rumahnya sebagai rumah ilmu. Ya. Yang ketiga adalah rumah pembentukan atau rumah pembinaan karakter. Nanti saya akan jelaskan. Kita baca ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Udkhulul jannata antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu digembirakan. Wow, senang sekali. Di surga itu enggak ada nenek-nenek. Dan nenek-nenek enggak boleh masuk surga. Enggak boleh. Ya. Dan mohon maaf, surga bukan untuk orang-orang jelek, enggak boleh masuk. Jadi surga hanya untuk orang-orang yang paling ideal. Bayangkan kalau bidadari langsung cantik tanpa usaha, maka Anda perempuan yang di sini akan jauh lebih cantik dari bidadari karena Anda masuk surga dengan amal ibadah Anda. Jadi ini calon bidadari. Bahwa sekarang ada masalah ya biasalah. Tetapi Anda insya Allah lebih cantik dari para. Jadi kalau ditanya nanti Ustaz, kira-kira nanti suami saya bakal milih saya lagi enggak nanti di surga? Oh pasti. Pasti. Nanti kan kita lihat hadisnya. Ustaz, nanti kita di surga itu saling kenal enggak sih satu sama lain? Oh, kita akan ceritakan nanti gambarannya. Yang penting perbanyak iman dan amal saleh. Anda-anda yang kelasnya di bawah Nabi Yusuf, jangan khawatir. Akan di-upgrade nanti kelasnya. Ganteng semua, gitu ya. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri-istri kamu akan digembirakan. Ya, romantis banget. Mau dong. Mau dong disuapin. Saling mengenal dan mengunjungi. Jadi begini nanti. Di surga itu, kita sesama keluarga nanti akan saling kenal. Ya lihat. Di dunia ini setiap orang ada korin, ada setannya. Setan ini gak bisa merasuk ke Anda. Saya sedikit bicara ke alam supranatural dulu, kalau dari tadi ke alam sana. Jadi memang tugas daripada jin dan tukang sihir itu memisahkan yufarrihuna bainal mar'i wa zauji. Ya, kemarin ada seorang caleg, supaya jadi caleg dia pakai dukun, tapi dukunnya dipanggil kiai. Ya, dipanggil kiai, kemudian kiainya ngambil tanah dari kampung, ditanam di depan kamar dia. Apa yang terjadi? Setelah itu suaminya gak tertarik lagi sama istrinya setelah jabatannya tinggi. Ya, ini ada di dunia ini. Dan kasihannya si istrinya kalau malam mimpinya bergaul dan digauli. Sampai dia ketakutan sendiri. Ya cukup dengan sekali rukyah kayak gitu-gitu selesai. Insya Allah. Enggak sulit. Artinya kadang persoalan rumah tangga ini ada juga masalah supranaturalnya. Dan memang jin itu suka. Ada jin khusus yang gak suka rumah tangga itu romantis, ada. Makanya biasakan ya, kalau masuk rumah itu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ke lantai dua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan gak ada orang Ustaz. Iya, biasakan ya. Saya baru kemarin bocorin rahasia saya sama istri saya. Waktu kita baru pindah rumah, di rumah saya yang sekarang itu, lagi berdua di ranjang kamar anak saya, tiba-tiba ada seperti monster berjalan di rumah. Duh, duh. Duk, duk, saya tanya istri saya, kamu dengar itu? Itu benar ya, aku juga dengar, kamu juga dengar, iya, gitu. Itu cara saya aja sebetulnya. Bikin seru gitu supaya, gitu kan. Harus pintar kita. Ya ternyata memang penunggu tuh di mana-mana ada. Sebagaimana halnya jin yang tidak suka keluarga romantis juga ada. Dan orang-orang yang tidak suka dengan kita kemudian mengirimkan agar rumah tangga kita pecah juga ada. Sebetulnya gampang solusinya. Ya, sering ucapan salam. Makanya dalam hadis Nabi SAW, hal adullukum ala amalin infa'altumuhu tahabaktum bainakum. Maukah kalian aku tunjukkan kepada satu amalan, kalau kalian kerjakan maka kalian akan saling mencintai, termasuk suami istri. Salim, gitu kan. Salam itu bagus. Apalagi kalau masuk rumah. Jadi saya diam aja, saya bacakan ayat kursi di setiap sudut rumah, sudah, gitu ya. Sambil mengeluarkan energi kita dengan bacaan, gitu. Tapi saya minta anak-anak saya setiap masuk ke rumah, salam ya. Jadi sampai yang kecil pun tiba-tiba, bro masuk, assalamualaikum, masya Allah, la quwwata illa billah, gitu. Biarin aja, gitu. Dia mungkin belum paham maksudnya. Kan ada hadis Nabi SAW, ketika kita pulang malam lalu tidak mengucapkan salam, maka jin akan berkata, teman, malam ini kita dapat tempat nginep gratis di rumah ini. Dan ketika kita makan malam kemudian tidak membaca basmalah, jin lagi bilang, teman, kita dapat makan gratis di rumah ini malam ini. Rasain. Jadi malam itu rumahmu dipenuhi dengan. Lalu istri saya nanya lagi kemarin, kok kayaknya aku udah gak ada yang ganggu-gangguin lagi ya. Gampang kok, ucapin salam aja, asal dengan tulus. Ya, dia tuh takut. Dan dia gelisah, dia gak suka dengan kita yang seperti itu. Dan ketika kita diganggu orang, atau keluarga kemudian diganggu oleh makhluk-makhluk halus sehingga kita kemudian tidak suka sama pasangan, salam aja yang banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, apalagi saling sering peluk itu bagus. Peluk yang dalam, yang erat. Sambil dinikmati. Jangan peluk tapi sambil baca BBM gitu. Jangan. Nah, itu memang apa bagus sekali. Ya. Ini jangan lupa salam. Cukup dengan salam semua hilang itu, enggak ada lagi, ya. Insyaallah diselamatkan dan memang enggak kedengaran lagi. Dan di dalam surga itu terdapat segala apa yang diinginkan oleh hati dan sedap dipandang mata dan kamu akan kekal di dalamnya. Semua kita akan digembirakan melihat pasangan gitu ya. Semuanya nikmat. Anak-anak kita akan nikmat kita pandang di surga. Sebetulnya itu pura-pura kalah. Aduh, kok kalah. Lihat, di surga, para penduduk surga itu saling bercengkrama. Ya. Jadi nanti saling mengenal satu sama lain. Sesama orang beriman nih, jamaah di sini yang hari malam ini hadir, nanti kalau udah meninggal dunia, misalnya keluar dari sini meninggal dunia gitu ya. Misalnya. Nanti di surga, dimasukin ke surga itu dalam keadaan saling mengenal dan saling mencari satu sama lain. Ya, lihat ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Maaf ini belum sempat edit. Faqbala ba'dhum 'ala ba'dhin yatasaa'alun. Qala qa'ilun minhum inni kana li qarin. Yaqulu innaka laminal musaddiqin. A idza mitna wa kunna turaban wa idhaman a inna lamadinun. قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرآه في سواء الجحيم قال تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. Lalu sebagian mereka menghadap kepada sebagian yang lain sambil bercakap-cakap. Jadi bercengkrama sama penduduk surga itu. Apa yang kira-kira obrolan penduduk surga itu apa? Ini perlu dicatat. Jadi ini bukan gosip tentang surga, bukan. Setiap kata yang disampaikan kenapa obrolannya begini di surga, Anda harus praktekkan di dunia. Kalau ingin masuk surga sekeluarga. Kalau ingin grupnya masuk surga. Anda punya grup macam-macam kan ya di... Ya ada grup neraka mungkin barangkali. Ya Allah a'lam gitu kan, saya juga gak tahu. Gitu. Lihat nih. Jadi kalau digambarkan bagaimana cengkerama penduduk surga, itu artinya... Sejak di dunia kita harus seperti penghuni cengkeramanya ya kayak gini kira-kira dialognya. Ya, jadi ini bukan gosip tentang apa yang terjadi di surga. Berkatalah salah seorang di antara penduduk surga itu. Apa perkataannya? Ini baik-baik ya. Ini success story. Ini diceritakan, dipocorin kepada kita gimana orang itu bisa sukses masuk surga, gimana di dunianya dulu. Sesungguhnya aku dulu waktu masih di dunia punya teman. Temannya, teman saya itu berkata begini. Apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit? Apakah bila kita telah mati dan telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? Jadi ada dua poin di sini ya. Tentang apa yang pertama? Tentang hari, apa kamu percaya akan adanya hari berbangkit, itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kita juga akan dibangkitkan, gitu ya. Lihat nih, di dunia ini lihat ada manusia yang gak percaya tentang hari kebangkitan dan bahwa dia akan dibangkitkan. Jadi harinya dan tirinya. Lihat. Jadi kalau kamu ingin menjadi penduduk surga, lihat dialog ini. Berkata pula lah dia, si teman ini. Maukah kamu meninjau temanku itu? Jadi teman penduduk surga, ya, misalnya sini kamu. Jadi kan kita di surga bareng nih. Ya. Nah, dia udah punya pasangan? Salah pilih. Tapi gak apa-apa lah ya. Nah. Jadi dia punya teman, ya, cerita ke saya. Jadi dia punya teman, temannya diceritain ke saya. Ya, temannya suka protes tentang hari pembalasan, hari perbangkitan, dan tentang manusia bakal dibangkitkan. Si teman itu cerita lagi. Silakan duduk lagi. Kemudian si teman ini cerita, maukah kamu meninjau temanku itu? Kata si teman ini, yuk kita lihat teman gue yuk, gitu ya. Jadi dari surga, kita itu bisa nanti ngelihat penduduk neraka. Dan kamu, ketika kamu di surga, amin gitu loh. Amin. Itu akan lihat tempat kamu kalau kamu masuk neraka. Jadi kita akan diberitahu, itu seandainya dulu saya ikut teman itu, saya bakal masuk neraka yang itu. Dan di situ tempat saya. Aduh, saya mau nunjuk kemana, takut di sini. Ya, ke sono dan gitu ya. Tapi kan ini dari surga ke neraka, jadi nanti penduduk surga itu bisa melihat penduduk neraka, dan dia tahu tempat dia kalau ikut temannya itu nerakanya. Nikmat gak rasanya? Begitu juga penduduk neraka. Dia bisa melihat penduduk surga. Sakit gak? Di mana sakitnya? Dan dia tahu seandainya nanti dia masuk surga, seandainya dulu ikut temannya yang ngaji bareng malam hari ini, dia bakal di situ tuh surganya. Sakitnya di mana? Di rumah sakit yang pasti. Okay. Maukah kamu meninjau temanku itu? Maka ia meninjaunya. Lalu dia melihat temannya itu di tengah-tengah neraka menyala-nyala. Jadi sesama penduduk surga nih kejadiannya. Ngelihat ke neraka. Apa yang terjadi? Ia berkata pula, demi Allah, sesungguhnya kamu benar-benar hampir mencelakakanku. Ngomong nih sama si penduduk neraka. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Ini karena Allah aku bisa masuk surga. Dulu di dunia waktu malam minggu, saat itu sengaja saya gak ikut dugem, saya masuk ke tempat ini. Gak apa-apa lah biar masuk surga. Coba kalau dulu ikut kamu, na'udzubillah min dzalik. Entah berada di hotel mana saya. Ya. Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja di dunia. Jikalau tidaklah karena nikmat Tuhanku, pastilah aku termasuk orang-orang yang diseret ke neraka. Maka apakah kita tidak akan mati? Melainkan hanya kematian kita yang pertama saja? Ini kemudian diajak berbicara seperti itu. Dan kita tidak akan disiksa di akhirat ini? Sekarang kamu tahu. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Jadi, orang yang berada di surga, selamat dari pengaruh teman yang buruk di neraka, ini betul-betul disaksikan langsung. Untung ini sebuah kemenangan besar yang diperlihatkan. Sesungguhnya ini benar-benar kemenangan yang besar. Untuk kemenangan serupa ini, hendaklah berusaha orang-orang yang bekerja. Nah, tekanannya yang di akhir ini. Untuk kemenangan serupa inilah. Untuk kemenangan serupa inilah. Hendaknya orang-orang itu harus berusaha. Jadi cari kemenangan yang begini. Wadzalikal fawzul kabir. Kalau cari kemenangan yang kayak begini nih. Yang akhirnya nanti di akhirat, dia melihat temannya yang tidak percaya pada hari berbangkit, dirinya akan dibangkitkan, gak percaya dengan surga dan neraka. Ini sebagai puncak. Bagaimana sih caranya bisa masuk surga sekeluarga? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ. Nanti di surga ada cerita begini. Dan sebagian mereka menghadap ke sebagian yang lain saling menanya-nanya. Itu sesama penduduk surga nanya. Sambil minum dengan cawan, ya, dengan anggur yang paling istimewa di antara taman-taman yang indah bersama para bidadarinya dengan cantik-cantik pakaiannya. Ngobrol lah. Cerita dong, gimana ceritanya kok kamu bisa masuk surga begitu? Aku cerita, tapi nanti kamu cerita juga ya. Oke, nanti kita ke sana, kita tanya sama teman-teman kita lagi. Gimana sih ceritanya bisa masuk surga? Begitu. Nah, lihat ceritanya. Makanya sejak di dunia sering-sering bilang begitu. Yuk masuk surga sekeluarga yuk. Gitu. Gimana sih caranya supaya kita bisa masuk surga sekeluarga, Ma? Ma, kita masuk surga sekeluarga yuk, Ma. Gitu, Pak. Yuk masuk surga sekeluarga yuk, Pak. Biasakan seperti itu. Seperti cengkrama penghuni surga itu. Apa jawabannya? Kok bisa sih masuk surga? Ini jawabannya. Qalu inna kunna qablu fi ahlina musyfiqin. Mereka berkata, kamu tahu gak rahasianya? Kenapa sekarang saya bisa masuk surga sekeluarga? Sesungguhnya kami dahulu, waktu berada di tengah-tengah keluarga kami, kami saling mengingatkan agar kita merasa takut pada siksaan Allah pada hari kiamat dan hari berbangkit nanti. Ini rahasianya. Loh kok sama? Ah, jangan-jangan cuma kita doang nih, kita tanya yang lain yuk. Gimana ceritanya lu masuk surga? Wah, kami dulu waktu di rumah kami selalu ada nasihat agar menjauhi siksa neraka. Sama jawabannya. Jadi penduduk surga. Nah, karena itu fungsi rumah. Yang pertama apa tadi? Rumah ibadah. Yang kedua? Yang ketiga? Rumah pembentukan. Rumah pembinaan. Pembinaan yang paling bagus kalau di rumah, kita bentuk karakter anak kita menjadi keluarga yang takut kepada Allah. Rumah yang takut kepada siksa Allah. Rumah yang selalu mengingatkan tentang adanya hari berbangkit. Ini rumah pembentukan yang paling penting. Jadi kita jadikan rumah kita, rumah apa? Pembinaan. Rumah pembentukan karakter. Dan yang keempat, jadikan rumah ini rumah ketenangan. Rumah pelipur lara. Rumah kebahagiaan. Kalau sudah sampai rumah, ya Allah, seperti surga rasanya. Tiba-tiba, tak, itu keinginan kerja susah udah gak ada lagi kalau sudah melihat wajah seluruh rumah. Karena kita adalah sekumpulan keluarga yang saling mengingatkan akan bahaya siksa api. Ini rahasianya, kenapa mereka bisa masuk surga sekeluarga. Dan ini rumusnya. Apa jawabannya? Supaya bisa masuk surga sekeluarga, bagaimana caranya? Saling mengingatkan akan bahayanya siksa api neraka. Karena itulah visi berumah tangga, ku anfusakum wa ahlikum, peliharalah dirimu dan keluargamu dari siksa api. Jadi semua perilaku, tindakan-tindakan yang mengarah kepada siksa neraka dijauhi. Sedangkan misi berumah tangga baru bisa terbentuk kalau sudah itu visinya tadi, ku anfusakum wa ahlikum nara. Baru misi ini bisa sampai. Baiti, rumahku adalah? Akhirnya fungsi rumah yang kelima menjadi rumah apa? Yang pertama rumah apa tadi? Rumah ilmu. Rumah ibadah. Yang kedua? Yang ketiga? Pembinaan. Yang keempat? Rumah ketentraman. Yang kelima mau bikin apa lagi? Rumahku, surgaku. Itu rumusannya. Jadilah rumahku. Saya ingin cukupkan sekian dulu. Oke, silakan kalau ada diskusi atau tanya jawab. Slide saya belum habis. Mungkin bisa dua sesi. Malam ini pembukaan, insya Allah. Baik, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustaz banyak menceritakan bahwa orang tua yang beriman dan mungkin anaknya yang nakal, Ustaz. Iya. Itu. Orang tua beriman, anaknya nakal. Ya tadi. Nah, tapi ini pertanyaan saya kebalikannya, Ustaz. Ya. Apabila mungkin selama kehidupan berkeluarga, sang orang tua ini, terutama ayah mungkin, Ustaz, ya. Karena ada sebuah kasus, ibu ini sudah meninggal dan ayah masih hidup. Ya. Tapi memang meninggalkan bekas bahwa ayah ini karakternya tidak bagus, bahkan pernah berbuat salah mungkin kepada seorang ibu gitu, Ustaz. Ya. Ya. Sehingga anak ini tidak memiliki rasa kepercayaan lagi kepada ayah, Ustaz. Ya. Itu bagaimana, Ustaz? Apakah anak ini bisa menaati nasihat-nasihat bapak ini, ayah ini, atau seperti apa bagusnya untuk mengajak pada kebaikan? Karena anak itu juga sudah berulang kali tetap saja tidak. Gitu. Baik, ini banyak kasus memang. Jadi apa yang disampaikan oleh penanya pertama, rusaknya rumah tangga di dunia ini penyebab utamanya adalah ayah yang tidak bisa menjadi ayah. Penyebab rusaknya rumah tangga di dunia ini adalah suami karena tidak bisa menjadi suami yang baik. Nah, ibu-ibu, pertanyaan saya sekarang, di mana ada sekolahan ayah di Indonesia ini? Di mana ada sekolahan suami di Indonesia ini? Saya ingin tanya dulu. Kira-kira penting gak ada sekolahan jadi ayah? Penting gak sekolah jadi suami? Penting. Itu pilar nomor satu. Dan ketika kita belajar kira-kira dari bangku TK sampai bangku profesor ada pendidikan menjadi ayah gak? Ini yang terlupakan. Sehingga pada akhirnya dia sukses tapi tidak bahagia. Dia sukses tapi tidak bahagia. Oke? Nah, kalau menghadapi seperti itu, kalian sebagai anak, lihat. Kalian sebagai anak tetap harus birrul walidain. Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Wa sahibuhuma fid dunya ma'ruf. Kamu tetap berkewajiban untuk santun kepada kedua orang tua. Ini cerita seorang anak perempuan punya ayah yang mengecewakan karena sudah menyiksa ibunya. Kemudian ibunya minta hulu dan diceraikan. Sekarang ibunya meninggal dunia dan anak perempuan ini sudah lama dengan ibunya. Karena waktu kuliah juga dia ngekos, sekarang kerja juga sendiri. Ayahnya menuntut agar dia balik ke ayahnya. Sementara si anak perempuan sudah lama kecewa dengan ayahnya. Lalu gimana sikap saya Ustaz? Saya takut kalau saya tinggal sama ayah. Coba bayangkan. Ayah macam apa ketika anaknya tidak merasa aman. Innalillahi wa inna ilaihi. Saran saya akhirnya, nomor satu yang harus kamu jaga adalah akidahmu. Nomor satu juga yang harus kamu jaga adalah ibadahmu. Nah. Tapi kamu boleh tidak serumah dengan ayahmu. Kamu cari alasan agar kamu bisa menegakkan agamamu di tempatmu dan tetaplah berbuat baik kepada ayahmu kalau perlu setor gaji buat ayahmu. Ikhlas walaupun kamu benci, karena ikhlas tidak selalu sesuai dengan keinginan. Ikhlas itu tidak mesti rela. Adalah kewajibanmu birrul walidain. Ya. Itu saran. Oke, pertanyaan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz mau nanya, kalau misalkan tadi kan dibahas banyaknya kalau orang tua yang masuk surga walaupun level anaknya di bawah. Tapi bagaimana kalau kebalikannya? Apakah kebalikannya. Anak itu bisa membawa orang tuanya juga untuk masuk surga? Bisa. Jadi sesama keluarga itu bisa. Misalnya nih ya, ibu yang punya anak hafiz Quran. Misalnya tadi ada mamanya Hilyah di situ. Ya. Ini biasanya nih orang-orang tua muda yang bekerja, suami bekerja, istri bekerja, anak titip di daycare, gitu. Selalu pikirannya cari duit untuk pendidikan anak. Cari duit untuk pendidikan anak. Papa harus kerja keras supaya untuk pendidikan anak. Nah sekarang coba kalau si Hilya umur 6 tahun sudah 13 juz. 6 tahun 13 juz. Kalau Anda rata-rata umur 30 tahun. 30 bagi 6 berarti 5. 5 kali 13 sama dengan... Harusnya Anda sudah 65 juz dong hafalnya. Bayangan saya, kalau si Hilyah itu nanti umur 7 tahun sudah 30 juz, ini sekolah-sekolah elit Islam akan cari dia. Saya tuh terlalu gampang ngomong sama Syekh di Mekah, Syekh di Madinah, ini ada murid kayak gini, mau ambil jadi anakmu enggak? Tapi please, ibunya sama orang tuanya juga tinggal di situ. Supaya anak bisa maju. Ini rebutan orang kayak begini. Jadi enggak mikirin gimana caranya cari duit banyak supaya anak dapat pendidikan yang terbalik. Itu karena cara berpikirnya tidak terstruktur dan tidak terukur. Duit terus yang dicari. Nah kalau anak sudah hafal Quran, dia punya 10 voucher untuk diajak masuk surga. Yang pertama tentu gurunya. Kan gue ngasih tahu. Komisi 2,5% gitu kan. Makanya kalau kalian tuh, itu kenapa? Karena dari dulu ibunya, bapaknya pengen anak punya hafal Quran. habis subuh diajak hafalan baru, habis zuhur mengulang, habis asar mengulang, habis maghrib mengulang, habis sisa tidur. Enggak capek tuh. Nih, kalian yang jarang baca Quran, karena terlalu sibuk sama kerjaan, semakin sibuk dan gak ditolong sama Allah. Tapi kalau kalian tuh baca Quran, Allah sudah bilang, kamu gak akan dibikin sibuk. Dulu kan kecil suka percaya kan ada film apa tuh, Cinderella ditolong cuci piring sama kelinci, sama burung, ya, sama tupai, ngeliat gak? Yeah. Itu kalau kalian sebagai seorang profesional yang beriman, baca Quran sebelum pergi, selalu berzikir, itu pekerjaan kalian, dikerjain tikus, dikerjain burung, wallah, ini gak bercanda nih. Karena malaikatlah pengendali semuanya. Ya, malaikat pengendali tanah, pengendali angin, pengendali api, pengendali udara, pengendali tumbuhan, pengendali hewan. Jadi itu gambaran bodohnya. Ditolong, bahkan gunung pun akan menolong kamu kalau kamu kembali kepada Al-Quran. Anak seperti itu tentu akan mengajak orang-orang yang dicintai, tetapi waman salaha, siapa yang pantas untuk mendapatkan voucher. Misalnya kakaknya hafal, adiknya enggak hafal karena bakatnya jadi pengusaha gitu, bukan jadi ulama. Orang kalau calon pengusaha kan agak susah, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Amkuntum, amkuntum, amkuntum, amkuntum. Syuhada, syuhada, syuhada, syuhada. Calon pengusaha itu insyaallah. Tapi kalau calon ulama cepat dia. Amkuntum syuhada in hadara Ya'qub al-maut. Qala li banihi ma ta'buduna min ba'di gitu, itu bakal jadi ulama lah kira-kira gitu. Tapi kalau si kakak tetap belajar membiayai adiknya, nanti adiknya kasih voucher dan insya Allah bakal sederajat. Jadi sesama keluarga, kakak adik gitu ya, harus saling tolong menolong. Jadi mulai dari sini, Anda yang sudah lama gak komunikasi, Anda yang sudah kesel sama adik Anda yang payah itu, udah hidupnya susah, bohong mulu, sama kakak juga jahat, gak usah dendam, ya, gak usah dendam. Justru sekarang kewajiban kita, siapa yang pertama kali berkewajiban mendakwahi dia? Saudaranya kan? Kita ajak dia, kita deketin dia, dan kita berhak untuk memberikan voucher nanti. Ya, saya doakan mudah-mudahan punya anak hafal Quran, kalaupun orang tuanya enggak. Nanti akan ada bukan cuma orang tua kandung, saudara beriman, gengnya tuh kena, grupnya dapat, ya makanya grup sama gue. Enggak, maksud saya begini. Nanti di surga akan bertanya, akan ada ayat Quran bersama orang soleh akan bertanya, manakah sahabatku dulu yang dulu bersamaku ketika sholat, mana sahabatku denganku ketika aku dulu bersama dia bermanfaat bagi banyak orang, kenapa dia sekarang tidak ada? Dia sekarang berada di neraka, dia berhak untuk mengajukan kepada Allah dan syafaatnya dari Rasulullah untuk menarik orang itu, sahabat berimannya itu. Ini bukan sebagai tas motivasi kosong ya, ini digambarkan di dalam Al-Quran. Baik, jelas? Ada lagi pertanyaan? Oke, jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Tanya. Ini Ustaz, tentang berbakti kepada kedua orang tua dan yeah. Keinginan seorang wanita yang ingin menikah. Iya. Jadi agak cerita sedikit ini Ustaz. Boleh. Ketika seorang wanita ini ingin menikah, beliau mengajukan syarat kepada laki-laki ini untuk ketika menikah, kedua orang tuanya ikut kepada beliau, sementara kedua orang tuanya, ayahnya ini sedang sakit stroke, usia 69 tahun, ya. Dan ibunya fisiknya lemah, kondisinya lemah. Ya. Namun akhirnya beberapa kali ta'aruf, selalu batal karena ya. Laki-laki ini tidak sanggup Ustaz jika harus berkeluarga hidup berempat ya. Bersama kedua orang tua yang sedang sakit. Ya. Nah akhirnya beliau mengambil kesimpulan bahwa yaudah saya menunda menikah sampai sekarang, akhirnya umurnya sudah 45 tahun. Ya. Itu bagaimana Ustaz, apakah beliau berdosa ataukah memang ini jalan terbuka pintu surga untuk beliau gitu Ustaz? Bagus sekali. Di dalam hadis Nabi SAW dijelaskan, rugilah, merugilah, merugilah anak yang punya orang tua sudah sepuh tapi tidak masuk surga dengannya. Artinya ada proyek masuk surga, punya orang tua sepuh yang harusnya dijaga, dilindungi dan dirawat, tapi kemudian memilih kawin dan terpisah, suaminya tidak rela, maka merugilah dia. Dan demi Allah saya bersumpah, Allah pasti akan melipat gandakan keindahan, kemesraan, dan atif perasaan-perasaan dia karena dia lebih memilih orang tuanya. Dan itu berarti dia sudah memilih jalan surga. Begini, kalau dia menikah dengan seorang laki-laki yang dia cintai, mungkin bisa masuk surga bersama laki-laki itu, mungkin tidak. Tapi kalau dia memelihara dan menjaga orang tuanya sampai akhir hayatnya, insya Allah surganya kemungkinan pastinya sudah ada. Jadi pilih yang mana? Yang udah jelas aja. Yang udah jelas aja, tapi gak usah khawatir. Akan ada pahlawan yang datang sama dia. Itu pasti. Akan datang pahlawan yang Allah kirimkan, dan dia justru menikah karena itu. Akan dicari perempuan seperti itu, dan akan ada pemuda di sini yang nyari dia, insya Allah. Siapa itu perempuan itu, luar biasa akhlaknya. Ada laki-laki yang menikah karena akhlak seorang perempuan. Akan ada laki-laki yang sangat cinta pada orang tuanya, tapi orang tuanya sudah meninggal dunia, dan akan mencari perempuan yang mencintai kedua orang tuanya dan mendukung perempuan itu untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Percayalah, akan banyak laki-laki berjiwa heroik seperti itu. Jelas? Jadi tidak salah, justru itu bagus. Ada yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Mik kasih ke situ ya, yang perempuan. Okay. Saya Heri, Ustaz. Ya. Mau nanya aja, Ustaz. Ya. Ini juga agak cerita juga, cuman ini kejadian nyata. Jadi ibu mertua saya itu dulu waktu dengan suaminya belum menikah, dia nggak terlalu suka. Tapi begitu menikah karena suaminya soleh, dia jatuh cinta dan kebetulan suaminya meninggal dengan cepat gitu. Nah, ibu mertua saya ini tidak mau menikah lagi dengan alasan ada hadis bahwa nanti akan di surga akan diketemukan lagi dengan suaminya. Iya. Seperti itu. Nah, sekarang kebalikannya, Ustaz. Iya. Kalau laki-laki itu kan kalau istrinya meninggal, baiknya menikah lagi. Seperti iya. Itu. Nah, nanti dia ketemu istrinya yang mana nih, Ustaz? Sebenarnya Ustaz, belum. Ada satu lagi, Ustaz. Yang kedua. Ya, orang kalau pikirannya masih di dunia, nggak sampai ke surga, gitu pertanyaannya. Pusing memang. Begini. Ya, ini sekedar mengingatkan laki-laki. Ya, laki-laki itu nggak bisa hidup tanpa perempuan. Tapi perempuan itu bisa hidup tanpa... Begitu. Makanya laki-laki belum kering kuburan istrinya sudah, itu fitrah udah bawaan orok, jadi gak usah tersinggung. Itu ya abang ini, belum kering kuburan istrinya, nyari lagi, dasar laki-laki, blablabla. Gitu. Enggak, lu gak paham, memang begitu laki-laki itu. Ya, itu laki-laki memang begitu, mau diapain lagi. Itu sudah fitrahnya. Sekaligus peringatan bahwa laki-laki itu lemah tanpa perempuan. Coba lihat tuh. Obat-obat kuat kebanyakan buat laki-laki kan? Mana ada obat kuat buat perempuan? Itu apa artinya? Laki-laki? Lemah. Obat kuat pria kan gitu. Sampai anak saya kemudian nanya, Bi, itu pil biru apa sih maksudnya? Banyak di pinggir jalan. Ya pil warnanya biru, oh gitu ya. Iya, udah selesai. Bohong gak saya? Enggak kan yang pilnya warnanya biru, gue juga gak pernah lihat sih, tapi itu laki-laki. Laki-laki itu lemah. Begini, di surga itu sayang, ya, itu gak ada lagi sense dunia. Gak ada lagi yang gak boleh, gak ada lagi yang haram, gak ada lagi. Boleh semua. Walum fiha ma yasha'un. Yang kamu gak sanggup, tapi kamu akan disanggupkan. Yang kamu mustahil tapi kemudian dimampukan adalah dimampukan bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi gambaran di surga itu nanti ketemu istri yang mana, mau yang mana? Itu jawabannya. Sama yang lain boleh, mau berapa? Udah gak ada lagi larangan. Seleranya sudah selera suci di sana, jadi gak ada lagi yang kayak begini. Jadi gak usah hang, kawin aja lagi, gak masalah. Nanti yang perempuan bingung, Ustaz. Saya nanti di surga sama suami yang saya yang keberapa, Ustaz? Boleh gak poliandri di sana? Boleh. Sudah. Saya gak bilang boleh sepenuhnya, tetapi nanti sense sudah diatur di sana. Ya, sistemnya udah berbeda lagi dengan yang ada di dunia. Itu udah terserah Allah SWT. Saya yakin belum puas. Dan kalau puas berarti saya gagal memang. Dan saya berharap setidaknya ini menjadi motivasi pada malam hari ini. Tapi sebagai penutup, saya ingin closing statement. Tiga kewajiban orang tua, kalau ingin bisa masuk surga bersama anak-anaknya. Yang pertama, tanamkan tauhid. Yang kedua, bersihkan dari syirik. Yang ketiga, ajarkan agar anak-anak kita, seluruh isi keluarga ini, tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, berserah diri kepadanya. Ini dari ayat yang kita bahas tadi. Tanamkan tiga sistem nilai ini, kalau ingin menjadikan rumah sebagai rumah ibadah, rumah ilmu, rumah pembentukan, rumah ketentraman, dan rumahku adalah surgaku. Masih ingat gak tuh? Satu rumah apa? Ibadah. Dua rumah? Tiga rumah? Pembinaan. Yang keempat rumah? Ketentraman. Yang kelima? Ini tiga kata kuncinya, khususnya bagi orang tua. Insya Allah meninggalnya pun enak kalau ini sudah ditanam. Terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, ruh pada bulan keempat ditiupkan oleh Allah melalui malaikat. Kemudian Allah memerintahkan kepada malaikat tiga perkara ketentuannya mengenai rizki, pati, dan amal. Tiada Tuhan selain Allah. Jika seseorang melakukan amalan-amalan surga, namun dia sudah ditulis untuk masuk neraka, di akhir hayatnya dia melakukan kemungkaran, maka dia termasuk salah seorang penghuni neraka, dan sebaliknya. Dari ketentuan-ketentuan ini, apa yang harus kita lakukan dan apa faedah amal jika semua sudah ditentukan? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Singkatnya, Ibunda, hadis itu memotivasi kita untuk istiqomah sebagai calon penghuni sorga. Ya Ibunda ya, tekanannya di situ. Jadi maksud hadis itu bahwa kita diperintahkan untuk istiqomah, melakukan kebaikan-kebaikan. Dan jangan merasa sudah lulus di dunia ini. Sebab yang bisa menentukan bakal masuk surga atau neraka cuma Allah. Karenanya di hadis itu kan digambarkan seseorang selalu berbuat seperti calon penghuni surga. Ya, sampai antara dia dengan surga hanya satu hasta saja, maka takdir Allah mendahuluinya, dia bakal masuk neraka, dia tiba-tiba meninggal dalam keadaan berperilaku seperti calon penghuni neraka, maka dia akan masuk neraka gara-gara takdir itu. Jadi di sini sebetulnya Ibu lebih kepada motivasi kita yang sudah berusaha di jalan penghuni surga untuk istiqomah. Yang kedua, jangan pernah putus asa melihat keluarga saudara yang berada di jalan neraka. Jangan. Karena yang maha menentukan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan. Ini kisahnya di Arab. Ada seorang laki-laki selalu bermimpi. Bermimpinya itu diminta untuk memberangkatkan haji tetangganya yang miskin. Tapi dia tukang maksiat. Sudah mimpi dua kali, datanglah dia ke seorang syekh. Syekh, saya dua kali bermimpi tegas sekali di ayat itu, di mimpi saya kalau saya diperintahkan untuk memberangkatkan haji tetangga saya, padahal dia enggak sholat, dia bermaksiat, gimana saya harus berangkatkan Syekh? Syekhnya bilang, kalau lu mimpi sekali lagi, itu ketiga kalinya berarti lu harus hajiin dia. Oke? Benar, dia pulang, besoknya mimpi lagi, yang sama ini fakta nih. Mimpi lagi. Akhirnya dia turutilah apa kata si Syekh itu. Datanglah dia ke rumah tetangganya itu. Mau enggak pergi haji? Maaf, saya sholat aja belum benar. Ini orang akhlaknya baik, hanya saja memang tidak rajin sholat. Udah, saya ajarin dia pokoknya sholat aja dulu. Udah, akhirnya oke, gak apa-apa. Belajarlah dia, diajarin sholat. Beberapa hari kemudian, gimana kita berangkat haji? Ya, boro-boro pergi haji, ongkos aja kagak ada. Gue yang ongkosin, tapi saya gak ngerti ilmunya. Saya ajarin sambil jalan deh. Gitu. Ya. Walhasil, diajaklah orang ini pergi haji. Tawaf, sholat lima waktu, pulang. Enggak berapa lama, pulang dari haji, meninggal dunia dalam keadaan sholat. Heranlah dia. Ini apa maksudnya ya? Tobatnya baru kemarin, ini juga gue yang paksa. Tapi untung banget ya dia matinya dalam keadaan sholat. Datang lagi sama gurunya, gimana itu Syekh peristiwa ini? Kok enak sekali dia seumur hidupnya calon penghuni neraka, kok di akhir hayatnya mengerjakan amalan penghuni surga? Coba kamu lihat. Itu pasti dia punya amalan lain yang dia konsisten selama ini. Itu pasti dia punya kebaikan ke orang itu. Benar, diceklah lewat istrinya. Tolong ceritakan kepada saya, ada enggak kebaikan yang dia konsisten, istiqomah melakukannya, sehingga di akhir hayatnya dia mendapatkan award begini bagus. Apa ya? Oh ini. Ya tapi menurut saya sih biasa-biasa aja. Apa-apa? Dia tuh dari dulu memang itu kelakuannya. Apa? Ya karena biasa aja. Penting gitu kan? Iya. Gitu. Kita lanjutkan minggu depan insya Allah. Oke. Tahu enggak apa yang dia lakuin? Dia itu selalu memperhatikan makanan seorang nenek-nenek janda tua yang hidup sendirian. Bahkan kadang dia yang nganterin sendiri. Bahkan dia kadang masak sendiri untuk si nenek itu. Dan dia lakukan itu setiap hari. Lihat. Kalau ada satu kebaikan yang kita konsisten melakukannya, Allah akan berikan hadiah yang besar. Jadi hadis tadi, ya, enggak menggambarkan orang seumur hidupnya maksiat, enggak, itu pasti ada satu kebaikan. Ada seorang perempuan, kalau ada pertemuan keluarga besar nih, dia tuh sudah salaman sama keluarga besar, sudah silaturahim, masuk ke dapur. Biasanya ngobrol sama pembantu di dapur, dan kasih kisah-kisah tentang Rasulullah SAW sama pembantunya. Usai dikasih kisah, itu kemudian dikasih hadiah pembantu itu. Lalu dia keluar. Kamu tahu? Pembantu itu selalu merindukan terjadi pertemuan keluarga lagi dan itu menjadi pembicaraan. Perempuan seperti itu. Yang hatinya mulia. Ada seorang guru. Guru kelas-kelas 1 SD. Kalau pergi ke sekolah, sampai di sekolah, dia cari anak-anak kelas 1 itu, dia sisirin rambutnya yang gak rapi, dia perbaikin bajunya yang ada di dalam hatinya, tau gak? Karena ini anak yatim. Ada lagi, ini seorang anak yang ditinggal ibunya, dia hidupnya sama ayahnya, jadi membutuhkan belayan. Atas dasar itu dia lakukan. Kebaikan orang ini, tidak perlu saya ceritakan, tapi Allah Maha Adil, kalau kita istiqomah melakukan kebaikan-kebaikan, walaupun itu sedikit, insya Allah, mudah-mudahan kita semua nih, kalau ada kebaikan sedikit tapi sedikit konsisten, saya doakan. Mudah-mudahan mati dalam keadaan sujud di Masjidil Haram. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.